Mitra bisnis, berkenaan dengan dinaikannya dua kali lipat porsi pelajaran agama di kurikulum sekolah 2013, dosen UGM Ahmad Munjid berpendapat bahwa hal ini adalah salah dan tidak pada tempatnya. Sejak kemerdekaan hingga tahun 1965, pelajaran agama adalah bersifat pilihan di sekolah umum dan tidak wajib. Bahkan sebelum itu, sekolah pemerintah tidak dibenarkan memberi pelajaran agama demi menjaga netralitas negara. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan akademisi sekaligus Direktur Eksekutif Pedoman Indonesia, Fajrul Rahman. Pak Fajrul, apa komentar Anda mengenai hal ini? Aku selama ini ya, karena di perguruan tinggi atau juga bergaul dengan teman-teman yang terlibat aktif dalam perguruan tinggi, begitu, menurut aku sih sebenarnya beban murid ataupun mahasiswa ya sekarang itu sudah terlalu berat ya, kalau dengan mata kuliah yang harus mereka ikuti, kemudian ditambah lagi dengan yang di luar kuliah, kan ada kuliah, ada penelitian, ada kemudian di laboratorium segala macam itu ya. Menurut aku sebenarnya itu sudah cukup membebani baik pelajar maupun juga di universitas yang selama ini aku tahu kan begitu. Menurut aku sih sebenarnya mungkin agama itu lebih banyak bisa diajarkan di luar dari perguruan tinggi ya, karena akan lebih intensif menurut aku kalau diajarkan di dalam lingkungan keluarga atau dalam lingkungan komunitas mereka begitu ya. Menurut aku biarkanlah perguruan tinggi ini diberikan beban untuk ilmu pengetahuan dan teknologi saja begitu, karena itu saja sudah cukup berat para mahasiswa ya. Kalau yang SMA kan, SMP itu cukup berat juga. Kalau aku melihat anak-anak SD, SMP, SMA, anak SD aja aku lihat membawa apa itu, membawa ranselnya aja sudah terbongkok-bongkok kan seperti itu. Bahwa penting yang namanya pendidikan agama, bisa menumbuhkan moral kan seperti itu, moral yang baik. Tapi aku tampaknya kalau itu dibebankan lagi kepada perguruan tinggi atau sekolah ya, menurut aku kasihan anak-anak muridnya maupun juga mahasiswanya, bebannya terlalu besar seperti itu. Lalu kalau dilihat banyak juga sekolah dengan latar belakang agama yang ada saat ini, bagaimana Bapak melihatnya? Iya, aku terus terang juga ya bahwa itu tidak dilarang. Kita tidak akan menemukan pelarangan di undang-undang ataupun juga bahkan di undang-undang dasar tentang kelompok-kelompok atau organisasi dengan latar belakang agama tertentu untuk mendirikan lembaga pendidikan. Itu memang tidak ada larangan. Jadi kadang memang kita melihat apakah ini bisa mendorong terjadinya semacam pemisahan-pemisahan di dalam Republik Indonesia gitu berdasarkan agama, suku, atau apapun. Ini memang yang mestinya menjadi pemikiran bersama menurut aku, bahwa itu tidak dilarang, tetapi jangan sampai praktek bukan hanya berdasarkan agama, bahkan juga kan ada yang berdasarkan suku, ada yang berdasarkan ras, misalnya seperti itu. Karena menurut aku memang lebih baik sih semua orang yang berada di Indonesia lebih baik mendorong upaya baik pendidikan nasional, walaupun ada perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan, itu lebih baik tidak mendasarkan diri kepada hal tersebut, karena akan memancing upaya-upaya pemisahan yang tidak perlu gitu. Kalau nanti tiba-tiba ada SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, itu tidak dilarang, tetapi itu bisa mendorong ke arah pemisahan dan juga perbedaan-perbedaan yang akhirnya merontokkan gagasan Bhinneka Tunggal Ika itu ya, atau gagasan Republik Indonesia sebagai satu negara yang dimiliki oleh pihak bersama-sama begitu. Menurut Bapak, siapa yang harusnya berperan aktif dan bertanggung jawab untuk pendidikan agama bagi anak? Itu tanggung jawab keluarga, kemudian juga komunitas. Jadi aku lebih melihat itu sebagai tanggung jawab keluarga, kemudian komunitas. Kalau perguruan tinggi dan sekolah, sebenarnya menurut aku, biarkanlah mereka memberikan pelajaran-pelajaran yang dibutuhkan, baik ilmu pengetahuan maupun teknologi, supaya fokus begitu ya. Sementara yang pelajaran agama biar diambil oleh keluarga maupun komunitas di mana pergaulannya bisa dilakukan begitu. Demikian akademisi sekaligus Direktur Eksekutif Pedoman Indonesia, Fajrul Rahman. Saya Wendy Lim.